بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله، kita masih di dalam penjelasan tentang bolehnya khobar mendahului mubtada. Tentang bolehnya khobar mendahului mubtada itu ada tiga keadaan. Keadaan pertama adalah apabila diinginkan untuk memberikan pendahuluan untuk makna mubtada, makna khobar. Apabila diinginkan untuk memberikan pendahuluan untuk makna khobar, seperti mamnu'un at-tadkhil, dilarang merokok. Di sini mamnu' adalah khobar. Fungsi khobar itu kan untuk mengkhabarkan. Mengkhabarkan. Saya kasih gambaran lagi biar lebih terang. Kalau ada kata-kata mamnu, dilarang, itu kan sedang mengkhabarkan apa yang dilarang. At-tadkhil mamnu'un, merokok dilarang. Dilarang ini mengkhabarkan bentuk dari yang dilarang, yaitu merokok. Karena yang dilarang itu kan tidak merokok saja. Jadi fahami ikhwah, ngintip dilarang, kan begitu. Terus minum khamr dilarang. Jelas ikhwah? Dilarang ini berarti sedang mengkhabarkan perkara yang dilarang. Sehingga mamnu ini kedudukannya sebagai apa? Khobar. Lah, dalam keadaan semacam ini, kalau ingin memberikan untuk mendahulukan makna khobar, mendahulukan makna khobar, makna khobarnya apa di sini? Dilarang. Maka yang semacam ini boleh untuk mendahului mubtada, sehingga menjadi mamnu'un at-tadkhil, dilarang merokok. Sehingga menekan untuk makna pelarangannya terhadap mubtadanya. Baik, ini mungkin lebih mempertegas. Jadi kalau menginginkan mendahulukan makna khobar, maka boleh khobar itu didahulukan dari mubtada. Yang kedua, idza sabaqa al-mubtada wal khobar harfu nafyin aw istifhamin, apabila huruf penafian atau huruf istifham yang bentuk tanya mendahului mubtada khobar. Wa kana al-khabaru wasfan, dalam keadaan khabar bentuknya sifat. Maka yang demikian ini boleh khabar mendahului mubtada. Contoh seperti aqaimun anta, apakah berdiri engkau? Coba perhatikan harfu nafyin wa harfu istifhamin ini ketika mendahului susunan mubtada khobar itu tidak mempengaruhi. Jelas? tidak mempengaruhi i'rab, seperti yang kalian sudah pelajari di mana ikhwah, di halaman 28 di poin 3. 28 di poin 3. Jelas? Jelas? Boleh didahului dengan apa? Lam yang di fathah, kemudian huruf penafian, kemudian huruf istifham, dan ini tidak mempengaruhi huruf-huruf tersebut terhadap i'rabnya mubtada maupun khabar. Jelas? Baik. Nah, pembahasan yang sedang kita angkat di sini adalah dengan sebab itu maka boleh khobar mendahului mubtada, tapi syaratnya khobarnya itu bentuknya adalah sifat atau dengan kata lain isim mustaq, bukan jamid. Ingat gak apa mustaq apa jamid? Kalau mustaq ya seperti isim fa'il, isim maf'ul, itu mustaq namanya. Qa'im di sini sih mustaq bukan? Mustaq. Qa'im itu sih mustaq. Fa'il. Bahasanya apa? Fa'il. Qa'im. Qama yaqumu qiyaman. Terus qa'imun maqumun. Qum la takum maqamun maqamun miqamin muqamun qima yuqam. Al-hamzah itu sebagai harfu istifham, qa'im li khabar muqaddam marfu' dengan dhamma, anta dhamirun mabniun 'ala mahalli raf'in mubtada'un mu'akhar. Tekra anta adalah bentuknya dhamir, dhamir itu selalu mabni. Nah, karena mabni dan dia berposisi sebagai mubtada, maka menyebutannya fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akhar. Jadi anta tidak boleh langsung menyebutkan mubtada. Jelas? Jadi qa'imun anta, ketika kita mengi'rab anta tidak boleh langsung menyebutkan mubtada. Karena kalau mubtada itu kan harus nampak i'rabnya. Jelas ya? Harus nampak apa? I'rabnya. Kalau di sini qa'imun al-ustadzu, apakah berdiri Pak Guru? Lah al-ustadzu langsung boleh menyebutkan mubtada'un mu'akhorun marfu'un. Tapi kalau dhamir, yaitu isim mabni, jangan mengatakan langsung mubtada, tapi sebutkan dulu ini. Ini adalah dhamir. Ya, dhamir itu kan mabni. Ya, karena mabni, sementara dia menempati di tempatnya mubtada, maka dikatakan fi mahali, menempati kedudukan rofa karena sebagai mubtada. Jelas ikhwah? Baik. Kita masuki yang jim. Masuki yang jim. Yang ketiga, bolehnya khobar mendahului mubtada. Idza kana al-khabaru shibaha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Idza kana al-khabaru, apabila terjadi khabar shibah jumlah, menyerupai dengan jumlah. Jadi khobarnya berbentuk apa ya? Bentuknya syubhul jumlah. Wal mubtada, sedangkan mubtadanya adalah ma'rifatah, berbentuk ma'rifat. Ini boleh nanti khobarnya mendahului mubtada. Saya tanya dulu, khobar berbentuk syibhul jumlah, berarti kita harus bisa memahami apa itu syibhul jumlah, susunannya, Jawabannya apa ya, Pak? Sebut jumlah bentuknya adalah kalau tidak bisa menerjemahkan makna sibul jumlah, ya sudah mengalami kesulitan nanti. Jadi khobarnya nanti itu berbentuk sibul jumlah. Bentuk sibul jumlah itu seperti apa? Jar, majrur, atau dhorof. Itu yang harus diingat. Nah, kalau khobar itu bentuknya jar, majrur, atau dhorof, sedangkan mubtadanya ma'rifat, lihat ma'rifah, berarti mubtadanya ma'rifat nanti. Berarti kan harus tahu ciri-ciri isi ma'rifat. Tapi kalau mubtadanya berbentuk ma'rifat, sementara khobarnya berbentuk sibul jumlah, maka boleh khobar mendahului mubtada. Khobar mendahului mubtada. Tapi kita lihat mislu contoh. Fit ta'anni assalamat. Di dalam kehati-hatian, assalamat, keselamatan. Jadi maknanya di dalam kehati-hatian itu keselamatan. Jadi keselamatan itu ada di dalam kehati-hatinya. Coba perhatikan dengan baik. Fitta'ani jarun majrurun. Fitta'ani jar majrur. Sudah bisa? Kalau fitta'ani itu jar majrur, dikatakan jar karena ada huruf jar, yaitu apa? Fi. Atta'ani ini majrur dengan sebab huruf jar, sehingga menyebutkannya jar majrur. Gitu ya. Jadi kalau ada huruf jar setelahnya itu dikatakan majrur, sehingga penyebutannya jar majrur, jarun wa majrurun, jar dan majrur. Khobarun muqaddamun, ini sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, ya, khobar yang didahulukan. Sehingga kalau kita dapati semacam ini, jar majrur, pastikan itu sebagai khobar. Begitu juga ketika kita dapati sibul jumlah yang lain, yaitu dhorof, pastikan itu sebagai khobar. Jelas? Taib. Assalamatu mubtada'un mu'akhir. Assalamatu adalah mubtada yang diakhirkan. Marfu'un bi dhammati, dirafa dengan dhamma. Fita'ani assalamatu. Sekarang saya tanya, bolehkah susunan ini assalamatu fita'ani, boleh tidak, Pak? Ya, caraku boleh pada. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Ya karena bentuknya mubtadanya adalah ma'rifat. Jelas? Khobarnya sibul jumlah. Sebagaimana mengatakan kalau khobarnya sibul jumlah, mubtadanya ma'rifat, itu boleh khobar itu mendahului mubtada, berarti kalau mubtadanya di depan ya memang hukum asal. Maksud enggak? Aslinya kan assalamatu fitta'ani, aslinya demikian hukum asal. Namun karena ini khobarnya berbentuk sibul jumlah, lah ini boleh mendahului mubtada. Sehingga kalau soalnya apakah boleh kalau assalamatu fita'ani, ya boleh karena memang itu hukum asal susunannya mubtada khobar. Jelas? Ya seperti kalian katakan al-ustadzu fil fasli, itu kan asalnya demikian, Pak Guru di dalam kelas. Kemudian muncul soal, boleh gak mengatakan fil fasli al ustadu di dalam kelas Pak Guru? Jawabannya apa? Boleh. Alasannya karena khobarnya berbentuk syibul jumlah, mubtadanya ma'rifat, maka boleh khobar mendahului mubtada. Khobarnya dikatakan khobar muqaddam, mubtada dikatakan mubtadaun muakhir, mubtada di akhirkan. Mafhum ya? Baik. Sekarang khobar yang berbentuk dzaraf. Dzaraf itu berarti terkait dengan keterangan tempat. Semisal amamal qadhi qailul haqqi, di depan hakim qailul haqqi, orang yang mengatakan kebenaran, kenyataan. Jadi di depan qadhi ini adalah orang yang mengucapkan, mengungkapkan tentang kenyataan. Nah, amam al-qadhi ini adalah bentuknya dzaraf. Yang dzaraf yang mana ya, Pak? Amam apa qadhi? Saya tanya dulu. Yang dzaraf yang amam apa yang al-qadhi? Amam. Kalau al-qadhinya mudafun ilaih, tayyib. Dzaraf ini sebagai khobar muqaddam. Qail itu mubtada muakhar. Jadi khobarnya yang amamnya ya, bukan qadhinya. Qadhi itu punya hukum sendiri, yaitu mudafun ilaih. Qailul haqqi yang mubtada itu yang qailnya. Al-haqqi itu mudafun ilaihnya. Jadi masing-masing kata itu punya kedudukan sendiri-sendiri di dalam bahasa Arab. Masing-masing kata punya jabatan-jabatan sendiri. Sehingga jangan mengatakan qailul haqqi itu sebagai mubtada. Yang mubtada itu yang qailnya. Al-haqqinya itu sebagai mudafun ilaih. Maksudnya, jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu punya kedudukan jabatan sendiri-sendiri. Nah, qail mubtada'un mu'akharun marfu'un bidhamma. La al-haq mudhafun ilaih majrur bil kasrati. Ya sudah penjelasannya pada pelajaran yang lewat. Kesimpulannya, kalau khobar berbentuk jar majrur atau syibul jumlah yang meliputi tadi jar majrur, yang keduanya apa? Dzaraf. Maka khobar ini boleh mendahului mubtada ketika mubtadanya adalah ma'rifat. Selesai penjelasan tentang khobar yang diizinkan, diperbolehkan mendahului mubtada. Ada berapa ikhwan? Ada 3. 1. Apabila diinginkan memberikan pendahuluan untuk makna khobar. 2. Apabila mubtada khobar didahului penafian atau huruf istifham, sementara khobarnya dalam keadaan bentuknya sifat. Yang 3. Apabila khobar berbentuk syibul jumlah, sedangkan mubtadanya ma'rifat. Tinggal-tinggal dengan baik ya. Itu yang yajuz. Itu yang apa? Yajuz. Berikut yang nomor poin 6 dari penjelasan al-khobar. Yajibu taqdimul khobari alal mubtadai. Wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Berarti sekarang enggak boleh ada pilihan. Harus. Kalau tadi masih boleh ada pilihan. Maksud enggak? Orang mau mengatakan al-ustadu fil fasli boleh. Fil fasli al-ustadu boleh. Paham ya? Orang mau mengatakan at-tadkhinu mamnu'un boleh. Mamnu'un at-tadkhinu boleh. Bolak-balik ada masalah. Jelas? Aqa'imun anta boleh. A'anta qa'imun boleh. Tidak ada masalah. Difahami? Lah, untuk yang sekarang itu harus. Tidak boleh dibolak-balik. Harus khobar di depan, mubtada harus di belakang. Nah, berarti ini yang keluar dari hukum asal susunan dalam bahasa Arab. Karena hukum asal susunan apa? Mubtada, kemudian khobar, itu hukum asal. Lalu betul-betul keluar. Harus ini mubtadanya dibelakangkan, khobarnya harus dikedepankan. Baik? Nah, itu pun ada tiga. Ada berapa ya, Pak? Ada tiga keadaan. Satu, idza kana al-khabar, apabila khabarnya itu adalah syibha jumlatin, khabarnya bentuknya sibul jumlah. Jadi khabarnya bentuk sibul jumlah, berarti apa yang di pikiran kita berbentuk jar majrur atau dzaraf. Wal mubtada'u nakirotan, sedangkan mubtadanya adalah nakiro. Mubtadanya apa? Nakiro. Ghairu mausufin, yang tidak disifati. Wala mudhafin, dan tidak pula disandarkan. Baik. Ini gamblang sudah. Jadi mubtadanya itu tidak disifati, tidak disandarkan. Jelas? Jelas belum? Ya. Kita kasih contoh di sini. Mislu fi baitina rajulun. Di rumah kami rajulun, seorang lelaki. Fi baitina jar majrur. Kalau fi baitina jar majrur semuanya paham? Baik. Ada huruf jar, kemudian hukum majrur baitnya. Ini dikatakan khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Dan ini hukumnya wajib. Sebab apa? Rajulun ini nakirah. Jelas? Rajul itu nakirah. Dan nakirahnya ini ghairu mausufin, tidak disifati. Kalau disifati jadi rajulun karimun. Seorang lelaki yang mulia, karimun itu berarti disifati. Kalian lihat, lihat halaman 29 tentang mubtada. Ya. Yang mana hukum asal mubtada itu ma'rifat, tapi boleh dalam keadaan nakirah, satu ketika disifati. Rajulun karimun indana. Sehingga enggak boleh indana rajulun karimun. Harus rajulun karimun indana. Itu karena rajulnya disifati. Makanya di sini untuk yang mengatakan wajib khobar mendahului mubtada, tidak boleh disifati mubtadanya. Kalau disifati berarti bentuknya seperti yang di halaman 29. Rajulun karimun indana. rajulun karimun fi baitina. Maksud paham? Jelas ya, Pak? Baik. Yang kedua, wala mudhaf, dan mubtada-nya tidak disandarkan. Lihat kalau disandarkan yang ba. Talibu ihsanin. Jelas? Jelas, maka harus di depan kalau disandarkan bentuk mubtada-nya. Iya. Baik. Itu contoh untuk penjelas ghairu mausufin wala mudhafin. Nanti kalian tulis di situ ghairu mausufin wala mudhafin, keterangan lihat di halaman berapa tadi? 29. Caranya seperti itu, jadi tidak bingung, insyaallah. Karena nanti kalau mubtadanya disifati atau mubtadanya disandarkan, tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Wajibnya khobar madali mubtada tidak berlaku. Karena apa? Persyaratannya tidak dipenuhi. Persyaratan tidak dipenuhi. Fi baitina jar majrur khabarun muqaddamun rajulun mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammah. Rajul mubtada yang diakhirkan dihukumi rafa, rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Jelas. Baik. Ini yang apa ya tadi? Khabar wajib mendahului mubtada. Ketentuannya khobarnya syibhul jumlah, mubtadanya nakirah, namun nakirahnya tidak boleh disifati, tidak boleh disandarkan. Kalau nakirahnya itu disifati atau disandarkan, maka harus di depan mubtadanya. Jelas? Sebagaimana penjelasan di halaman 29. Begitu. Dibuka 29 untuk merujuk. Sudah jelas? Ya. Contoh yang berikut, contoh yang zarf sekarang. Indi dinar. Aku memiliki 1 dinar. Indi ini syibul jumlah karena dhorof khobar muqaddam, sedangkan dinar mubtada muakhar, mubtada diakhirkan, marfu' dengan dhommah. Ini wajib hukumnya karena dinar tidak disifati, dinar tidak disandarkan. Intinya kalau tidak disifati dan tidak disandarkan, berarti lafaz tersebut sendirian. Lafaz tersebut apa? Sendirian. Satu kata. Karena kalau disifati kan ada kata lain. Kalau disandarkan kan ada kata yang lain. Nah, kalau semacam ini ya, sendirian dia tidak disifati dan tidak disandarkan, maka yang demikian ini wajib khobar mendahului mubtada. Ya, ini baru satu ya. Tinggal berapa ya, Pak? 2 dan 3. Ya, sudah. Cukup dulu biar tidak terlalu apa ya, Pak? Terlalu panas. Yang penting sempatkan untuk dimurojaah, dibaca, diulang. Saya yakin waktu itu untuk murojaah ada. Yang jualan dengan menunggu dagangannya sambil murojaah, sehingga dapat manfaat, manfaat jualannya dan manfaat murojaahnya. Yang tolaba ya, sempatkan untuk murojaah, dan waktunya lebih banyak kalau tolaba karena belum dibebani mikir kebutuhan. Jelas? dimanfaatkan waktu sebaik baiknya. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Allahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.